Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد أخاتم الله رحمني ورحمكن الله جميعًا Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan dars kita. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya kata Al-Alama Ibn Taymin rahimahullah pada halaman 19 dari Kitabul At'imah dalam Syarhul Mumti', idan al-hayawanat wa asnafun. Bahwasanya kalau begitu binatang-binatang yang diharamkan itu ada beberapa jenis, beberapa kelompok. Yang pertama, keledai jinak atau keledai peliharaan. Yang kedua, binatang yang memiliki taring dan dengan taringnya itu memangsa lawannya. Yang ketiga, jenis burung yang memiliki kuku pencakar yang dia berburu lawannya dengan kukunya. Yang ketiga, binatang yang memakan bangkai. Yang keempat, binatang yang memakai bangkai. Yang kelima, binatang yang dianggap jijik. Yang keenam, binatang yang merupakan perpaduan peranakan antara binatang yang dimakan dan yang tidak dimakan. Yang itu nanti akan disyarah satu per satu. Barakallahu fikum. Yang terakhir di kita baca dari binatang-binatang yang memiliki kuku pencakar dari jenis burung yang dia berburu dengannya, kalung uqab jenis elang, bazi, wasakr, wasyahin, walbasyik, itu jenis elang semuanya, walhidah, walbumah, burung hantu. Nah, sampai di situ. Itu pada halaman 20 kata Sahib Zadil Mustaqni, wa ma yaqulul jiafa. War rakhmi wal aqlaq wal aq'aq. Jenis berikutnya yaitu binatang yang memakan bangkai, jiap, jifah, bangkai. Kan nisar seperti nisar, jenis burung, burung bangkai. Warraham sama jenis burung bangkai, jenis burung natar. Kata Al-Alama Ibn Taymin rahimahullah, wasinfur rabi' qalu wa ma ya'kulul jiyab, binatang-binatang yang memakan bangkai dari jenis burung. Tujadu tuyurun ta'kulul jiyab, didapati burung-burung yang memakan bangkai. Walakinnaha la tasidu. Akan tetapi dia tidak berburu. Idza ra'atil jifa, namun apabila dia melihat bangkai, nazalat 'alaiha, dia akan turun kepada bangkai tersebut, wa akalat minha, dan dia akan makan. Wa matsala al-mu'allif bi qawli kan-nisr war-rukham wal-aqlaq wal-aq'aq, hadhihi tuyurun ma'rufa, ini jenis-jenis binatang burung pemakan bangkai. Wal-aq'aq wal-bum yatasya'am bihal Arab. Wal-aq'aq dan bum, burung hantu, ini jenis binatang yang dianggap sial oleh orang-orang Arab. Lakin al-Islam yakul nam. Orang Arab dulu dalam membuat syair memisalkan kesialan ketika mendapati burung ak-ak dan burung bum, yaitu burung hantu. Kata seorang penyair, inna man soda ak-akon la mashmumun, kaipa man soda ak-akoni wa bumi. Sesungguhnya orang yang berburu burung ak-ak adalah masmum, sial. Bagaimana lagi dengan orang yang berburu burung ak-ak-ak-akan dan bum, burung ak-ak dan burung hantu. Lebih sial lagi. Gitu, kata orang Arab. Walakin al-Islam nam yakul, akan tetapi Islam datang mengatakan, la adwa wa la tiarata. Tidak ada penularan dan tidak ada tiarah, anggapan sial. Menganggap sia dengan melihat seekor burung. Nah. Dan kata al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa man fataha 'ala nafsi babat tiarah ta'iba. Barang siapa yang membuka pada dirinya pintu-pintu anggapan sial dengan melihat burung, dengan melihat ini, melihat itu, yang menganggap sial, nam yasiru ta'iban, maka dia akan menjadi orang yang lelah, capek. Mau kerja, lihat burung, berangkat, terbang ke sebelah kiri, anggap sial, gak jadi kerja. Mau kerja, lempar dulu burung merpati, ternyata gak mau terbang, bahkan kembali. Terbangnya ke hadapannya, gak jadi kerja. Ini sial. Maka lelah, barakallahu fikum. Kemudian wal ghurabil abqa, termasuk burung pemakan bangkai adalah al ghurabul abqa, burung ghurab, burung gagak yang belang-belang. Nah, belang putih. Wal ghurabul abqa yakni tujad fihi buq'atun bayda. Ghurab, gagak yang ada belang-belang putihnya. Hada aidan haram, ini juga haram dimakan. Nah, burung gagak yang ada putih-putihnya haram. Wa huwa ihtirazun min ghurabin saghirin yushbihul hamamah. Di sana juga berhati-hati dari menyebutkan burung gagak yang kecil yang serupa dengan burung merpati. Burung gagak yang kecil yang serupa dengan burung merpati. Nah, dohirnya terkukur burung kita ini. Fahada yakulun, mereka mengatakan innahu halal li'annahu la yakulu diyak. Itu burung yang halal karena tidak memakan bangkai. Yang disebutkan di sini burung-burung pemakan bangkai yang itu haram dimakan. Wal gudaf. Wal gudab huwa aswadu sagirun akbar. Gudab yaitu sejenis burung nam. Tadi nisar itu burung raja wali. Nisri, burung raja wali. Burung lalat Jawa jenis burung elang. Di mana lalat Jawa ini burung banyak di pulau mana? Kalimantan kayaknya. Nah, wal gudab jenis burung elang, tetapi dia hitam dan kecil. Bernama gung akbar. Ya, berwarna debu. Wal gurabul aswad al kabir, dan juga di sana ada gurab burung gagak yang hitam dan besar. Kata al-alama Ibnu Taimiyah rahimahullah, qalu wal gurabul aswad al kabir hadza ghairu abqa, ini bukan jenis burung gagak yang belang-belang putih yang haram tadi. Idzan kalau begitu kata al-alama Ibnu Taimiyah rahimahullah, al gurba al girbanu sorot salah satu aksam. Kalau begitu jenis girban, jenis burung gagak itu ada tiga bagian. Yang pertama abqa, ada warna putih belangnya, itu haram dimakan. Yang kedua aswad kabir, hitam besar. Yang ketiga aswad segir, hitam tapi kecil. Wal aswadus saghir alladhi yusbihul hamama wa minqaruhu aswad. Sedangkan gagak yang kecil yang menyerupai burung merpati, nam paruhnya berwarna hitam, fahadha halalun, maka ini adalah halal. Wal aswad wal aswadul kabir wal abqa hadani haraman. Sementara gagak yang besar, yang hitam, dan gagak yang loreng-lornam, ada warna putihnya belang, maka inilah yang haram. Qala al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa hadha sinfur rabi yaqulu fihi syekhul islam, berkata, dan ini adalah jenis yang keempat, berkata tentang ya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fihi riwayata al-jalalah, di dalamnya ada dua riwayat tentang jalalah, yakni fihi riwayataini an Imam Ahmad dalam masalah jenis yang keempat, barakallahu fikum, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah padanya, di dalamnya ada dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Riwayatun annaha haram wa thani annaha halal. Jenis burung ini, enam jenis yang keempat, ada dua riwayat dari Imam Ahmad, dari yang mengatakan haram dan mengatakan halal. Wa indal Imam Malik rahimahullah, dan menurut Imam Malik rahimahullah, jami'u tuyur halalun la yahrumu minha syai'un. Di sisi Imam Malik, semua jenis burung halal semuanya. Enggak ada jenis burung yang haram satupun. Wa ka'annahu lam yablugh lam yablughu hadis Ibnu Abbas. Barangkali belum sampai kepada Imam Malik tentang hadis Abdullah bin Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dhinabin minas siba wa kulli dhi mikhlabin minat tayr. Barangkali belum sampai hadis Abdullah bin Abbas kepada Imam Malik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi SAW melarang dari semua binatang buas yang memiliki taring dan semua burung yang memiliki kuku pencakar. Wal hikmatu fi tahrimi dawatil makhalib allati tasidu biha ma syarna ilaihi fi tahrim ma lahu nabun yaftaris bihi. Hikmah diharamkannya burung-burung yang memiliki kuku pencakar yang dia berburu dengannya. Hikmahnya adalah apa yang telah kami isyarahkan kepadanya dalam masalah binatang yang memiliki taring yang dia berburu dengannya. Yaitu hikmahnya apa? Annal insan idza taqadda bihadha an-naw min at-tuyur allati min tabi'atiha al-udwan wal adha fa innahu yaktasibu min tabi'iha wa sifatiha. Hikmahnya dilarang dari binatang-binatang atau burung-burung yang memiliki kuku mencakar yang dia berburu dengannya. Hikmahnya adalah seseorang apabila makan dari jenis binatang-binatang burung-burung yang seperti ini, yang tabiatnya adalah memusuhi dan mengganggu, maka seorang akan mengambil tabiat dan sifatnya dari sifat makanan yang dia makan itu. Itu hikmahnya. Barakallahu fikum. Walihada qala al-ulama, dan oleh karena ini para ulama berkata, la yanbaghi lil-insan ayyurdiya ibnahu imra'atan hamqa. Li'annahu rubbama yata'athar bilabaniha. Oleh karena ini para ulama berkata, tidak selayaknya bagi seseorang menyusukan anaknya kepada seorang wanita yang dungu, wanita yang pandir. Wanita yang idiot. Li'annahu rubbama yata'athar bilabaniha, karena kadang-kadang akan berpengaruh dengan sebab susuannya. Ini kata para ulama. Nah, kemudian qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah halaman 21 alinea terakhir, paragraf terakhir, wasinfur rabi'u, jenis kelompok yang keempat dari binatang-binatang, ma ya'kulul jiyafa kal jalalati. Binatang-binatang yang memakan bangkai seperti jalalah. Apa itu jalalah? Wahya allati aktsaru 'ala fiha an-najasah. Jalalah adalah binatang yang mayoritas makanannya adalah najis. Jalalah binatang-binatang yang kebanyakan makanannya adalah najis. Wa fi halil ulama qaulani, dan di dalam masalah jalalah ini para ulama memiliki dua pendapat. Yang pertama annaha haramun. Yang pertama haram, jalalah hukumnya haram. لأنها تغذت بنجس فأثر في لحمها. Masalah jalalah yang pertama haram hukumnya jalalah tersebut karena dia memakan bangkai dan akan terpengaruh pada dagingnya. Asani yang kedua anna halal, jalalah tersebut hukumnya halal. Ingat jalalah adalah binatang yang kebanyakan mayoritas makanannya dari benda najis. Khilaf di kalangan ulama dua pendapat. Yang pertama mengatakan haram karena dia makan bangkai najis, maka akan terpengaruh pada dagingnya. Yang kedua halal, jalalah adalah halal, wa huwa mabniun ala taharatin najis bil istihalah. Nah, pendapat kedua halal jalalah tersebut dengan dasar bahwasanya najisnya telah suci dengan berubah kepada benda lain. Istihalah artinya perubahan dari suatu benda kepada benda yang lain. Najisnya sudah berubah. Qalu, mereka mengatakan inna hadhin najasa allati akalatha istahalat ila damin walahmin wa ghairi dhalik. Mereka mengatakan sungguh najis yang dimakan oleh binatang jalalah tersebut telah berubah dan berpindah kepada darah dan daging dan yang lainnya. Mimma yanmubihil jismu, dari perkara-perkara yang berkembang badan tersebut dengannya. Sudah enggak ada lagi benda najisnya. Sudah berubah menjadi darah, menjadi daging, atau organ-organ tubuh yang lainnya. Dengan bertambah perkembangan binatang tersebut. Sudah enggak ada bentuk najisnya. Fayakunu tahiran, sehingga enam jalalah tersebut adalah merupakan binatang yang suci. Wahinaidin yakunu mayakul jiab halalan. Maka ketika itu telah berubah, berarti binatang-binatang yang memakai bangkai itu telah menjadi halal. Wa nadhiru dhalika min ba'dil wujuh asyajar idha sumida bil adhirah ay bin najasah. Hal yahrumu samaruhu aw la yahrum. Yang sama seperti ini dari sebagian sisi masalah pepohonan. Pepohonan yang dipupuk dengan kotoran manusia atau dengan najis. Pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian dipupuk dengan adhirah, kotoran manusia atau najis, kotoran-kotoran yang lain. Hal yahrumu samaruhu, apakah haram buahnya? Aula yahrum, apakah tidak haram? Nah, sama seperti itu juga jalalah. Binatang yang kebanyakan mayoritas diberi bangkai, dimakan, kasih makan bangkai atau najis. Dan maka sudah berubah najis tersebut menjadi darah, menjadi daging, kemudian pertambahan perkembangan tubuhnya. Tidak lagi bentuk najisnya. Istihalah. Nah, ya, salah satu penyebab tentang sucinya sesuatu tersebut. Wa jumhurul ulama ala annahu la yahrum samaruhu. Buah yang pohon yang diberi pupuk dengan kotoran, jumhur para ulama mengatakan tidak haram buahnya. Lianna najasata istaharat, karena najisnya telah berubah. Illa idza dhaharat raihatun najasa, kecuali kalau nampak bau najisnya pada buahnya. Aw ta'mun najasa, atau rasa najasahnya ada pada buah itu. Fayakun haraman, maka menjadi haram. Wa hadzal qawlu as-sahih bila syak annahu la yahrum ma sumida bin najis ma lam yatabayyar. Inilah pendapat yang benar tanpa ada keraguan lagi, bahwasanya tidak haram buah-buahan yang pohonnya diberi pupuk dengan najis selama tidak ada perubahan pada buah-buah tersebut. Wa kana nasu yasmiduna bi arwathil hamir lama kanat hiya allati tastakhdimu li ikhrajil ma min al abar. Dulu manusia memberikan pupuk-pupuk tanamannya dengan kotoran-kotoran keledai. Lama kanat hiya allati tastakhdimu, ketika keledai-keledai tersebut yang mereka gunakan untuk mengeluarkan air dari sumur-sumur. Bawa air, dibawa, diminum, dikeledai. Walakin lau kutulahum, akan tetapi kalau aku katakan kepada mereka, sammidu bi'adratil insan, pupuklah tanaman-tanaman tersebut dengan kotor manusia. Kalau mereka mengatakan, na'udzubillah, hadama yajuz. Ma'anahum yusmiduna biarwasil hamir, bersama dengan mereka memberikan pupuk dengan kotoran binatang keledai. Padahal wala farqa bainahuma, padahal tidak ada bedanya di antara keduanya. Tidak ada bedanya kotoran binatang keledai dan kotoran manusia. Wala farqa bainahuma fakilahuma najis, tidak ada perbedaan di antara keduanya dan keduanya hukumnya najis. Ibnu Utsaimin merujukkan kotoran keledai najis sama seperti kotoran manusia. Lakin al-adat tu'athiru fil aqaid, akan tetapi adat kebiasaan berpengaruh terhadap keyakinan-keyakinan. Lama kanu ya'taduna yusmidu bi'adratil insan, setelah mereka terbiasa memberi pupuk pohonan-pohonan mereka dengan kotoran manusia, kalau mereka mengatakan hadza haram, wa kanu ya'tamiruna an samidu bi arwasil hamir, qul hadza la basa. Setelah mereka berkeyakinan, mereka memupuk tanaman-tanaman tersebut dengan kotoran manusia atau dengan kotoran keledai, ketika terbiasa, qalu mereka mengatakan hadza la basa. Ini tidak mengapa. Walakin as-sahih, akan tetapi yang benar, annahu la basa bi fil mawdi'ain. Tetapi yang benar bahwasanya tidak mengapa pada dua tempat ini. Wa anna thamaran nakhil, bahwasanya buah daripada kurma, awil asjar, atau buah dari pepohonan, allati tusmad bihadzin najasat, yang diberi pupuk dengan najis-najis ini, halalun tahir, halal, suci, malam yadhar ala thamariha asal najasah, selama tidak nampak pengaruh najisnya pada buah tersebut. Nah, ini barakallahu fikum masalah jalalah binatang yang diberi makanan dengan najis. Kemudian selesai dari jenis binatang-binatang yang makan bangkai. Sekarang kita pindah kepada jenis yang kelima. Qauluhu wa ma yustakhbathu. Yani kata lalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-sinful khamis. Jenis yang kelima, ucapan Sahib Zadul Mustaqni. Wama yustakhbath, sesuatu yang dianggap jijik. Wa kullu ma yustakhbath, manilladhi yastakhbathu? Setiap benda yang dianggap jijik. Sekarang siapa yang menganggap jijik itu? Qala fi raud, berkata di dalam raud, yaitu raudatul murbi, zawul yasar, yang menganggap jijik tersebut adalah orang-orang yang memiliki keluasan harta, orang-orang kaya, aidul zawul gina. يعني أن الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام. Berarti menurut Sahib Zilul Mustaqni, segala sesuatu yang dianggap jijik oleh orang-orang kaya dari binatang-binatang maka haram. Apa dalilnya? Wadalilu qawlu ta'ala fi wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَيَحِلُ لَهُمُ الْخَبَائِثُ وَيَحِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ. Al-A'raf 157. Dan dihalalkan kepada mereka thayyibat, makan-makan yang baik, dan diharamkan atas mereka al-khaba'ith. Ini dalilnya kata mereka. Qalu, mereka mengatakan, idan kullu ma'addahu an-nasu khabithan fa huwa haram. Maka berdasarkan hadis ini mereka mengatakan, setiap apa yang dianggap oleh manusia benda najis, maka itu haram. Fahada dalil sahihun walakin al-istidlal bihi ghairu sahih. Dalilnya sahih tetapi berdalil dengan hadis ini tidak benar. Dalilnya benar tetapi berdalil dengan hadis ini tidak benar. Karena mana ayat, karena mana ayat ini anna Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam la yuharrim illa ma kana khabithan. Karena Rasul sallam tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang khabith. Wa anna ma harramahu syar'u la tusalanhu. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh syariat tidak ditanya tentangnya. Wa huwa la yuharrim illa al-khabith. Maka Allah syariat tidak mengharamkan kecuali perkara yang jelek. Wa kuwanam wa laysa al-ma'na kullu ma adattahu khabithan fa huwa haram. Bukan artinya setiap apa yang kau anggap sebagai perkara yang jelek itu haram. Tidak, artinya bukan setiap apa yang dianggap oleh manusia khabith. Nah, itu artinya haram, tidak. Lianna ba'dhan nas qad yastakhbithu thayyib, karena sebagian orang kadang menganggap jelek, menganggap jijik barang yang bagus. Wa yastatibu al-khabith, kadang-kadang menganggap jelek atau menganggap baik barang-barang yang khabith. Wa yulinuna an-dukhan yaqulun thayyibatun nakhah. Mereka mengumumkan bahwasanya rokok itu nam bagus aromanya. Lezat rasanya. Bagus harum aromanya. Sebagian orang menganggap seperti itu, rokok bagus. Fa yulifu talaffan tayyiban wa tayyaba fi aqibihi fa tantahi as-sijara qabla an tashwil fam fa yuwallunahu min al-asmi al-awsaf at-tayyibah ma yajru min at-tayyibat fa hal yanqalibu hadzal khabith tayyiban la abadan. Ini mereka mengatakan tentang rokok seperti itu bagus, ya. Tidak mengeringkan mulut, yang lain-lainnya, sehingga barakallahu fikum mensifati barang-barang yang jelek dengan barang-barang yang bagus, bahkan dijadikan sebagai barang-barang yang lebih bagus. Apakah pujian-pujian manusia terhadap benda yang khabith seperti terhadap rokok menjadikan pujian itu menjadi halal? Rokok itu tidak, ya, tidak menyebabkan menjadi halal. Baik, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, kata beliau Al-Alama Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita terjemahkan. Saya melihat dari sebagian orang ada yang menganggap jelek, menganggap jijik, nam belalang. Sampai-sampai ada seorang teman menyebutkan, dan seorang teman itu dulu belajar bersama kami di pondok. Nah, saya telah berusaha makan belalang, namun saya tidak tega. Saya tidak mampu menelannya, karena saya memang tidak suka kepada belalang tersebut. Kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala bersifat lembut, saya akan mati dalam kondisi tersebut memaksakan makan binatang yang disebut belalang. Nah, kalau begitu kita kembali kepada perkara-perkara ini tentang halal dan haram. Perkaranya dalam masalah jijik ini, perkaranya nisbi. Kadang-kadang sesuatu di sisi orang halal, di sisi suatu kaum yang lain haram. Ketika berkaitan dengan perkara yang menjijikan. Nah, karena mereka-mereka yang terbiasa dan menganggap baik, sedangkan yang lainnya ada yang terbiasa dan menganggap tidak baik. Nah, bahkan menganggap jijik. Akan tetapi syariat tidak seperti itu. Syariat apabila mengharamkan sesuatu benda, maka haram di sisi manusia semuanya. Nah, dan nam tidak mudah walaysa mutlaqan, dan tidak mutlak perkara yang jelek kemudian mengakibatkan haram. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akala hadis syajarah al-khabithah para yakroban dan masjidah." Dan barang siapa yang makan daripada pepohonan ini, yaitu bawang merah, bawang putih, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Nah, ya, kadang-kadang disebut khabith oleh Rasulullah SAW. Bawang merah. Nah, yani bihal basal yang dimaksud dari sini adalah basal, bawang merah. Qalu, mereka mengatakan, saya mengatakan, hurrimat, hurrimat. Ubangnya diharamkan, diharamkan. Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, laisa li tahrima halallahu li, walakinna syajaratun akrahu rihaha. Nah, Rasul mengatakan, masalah penghalalan dan pengharaman bukan hakku, tidak ada hak bagiku mengharamkan apa yang Allah halalkan, akan tetapi dia adalah sebuah pohon yang aku tidak senang baunya. Jadi yang kelima ini, benda-benda yang dianggap jijik, nam tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena manusia menganggap jijik itu terhadap benda-benda adalah perkaranya nisbi. Faidan nakul, maka itu oleh karena itu kita mengatakan la athara nam listikhbathi dzawil ayasar, tidak ada pengaruhnya anggapan baik orang-orang kaya terhadap sesuatu. Wa anna man la ya, bahwa seiman ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharim illa ma kan khabithan, Rasul tidak mengharamkan kecuali benda-benda yang khabith. Fa yakunu wasu bil khubuth illa lima haramahullah, sehingga pensifatan dengan kotor, dengan jijik, khubuth ini merupakan enam landasan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Walaihi, maka berdasarkan ini kesimpulannya, fa in hadza sinfu, maka jenis yang kelima ini yaitu binatang yang dianggap jijik, as-shawab yang benar adalah khilafuhu, berbeda dengan apa yang dianut oleh mu'allif. Wa anna ma yustakhbathu halalun, sesungguhnya apa yang dianggap jijik adalah halal, illa idza dakhala fi hadhihi adh-dhawabit as-sabiqah fa yakun haraman, kecuali kalau memang masuk kepada salah satu dhawabit ketentuan yang telah lewat, maka dia adalah haram. Tadi adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dianggap jijik oleh orang kaya tidak memastikan keharamannya. Kan? Senyam, binatang-binatang yang dianggap jijik secara ma'ruf itu adalah halal, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.